belai mesra sudut keningmu. Oh cinta, dan biarkan sejenak ku tatap raut wajahmu yang memberiku ketenangan dan kesejukan jiwa. Tidurlah sejuta mimpi yang indah bersamaku dan lelaplah dalam dekapan dan hangatnya.